Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fid din sallallahu yakum. Pertama, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Nikmat yang tampak secara lahir maupun yang tersembunyi di dalam batin. Nikmat berupa kenikmatan-kenikmatan duniawiyah, apalagi nikmat-nikmat diniyah. Dan semoga Allah taala melestarikan nikmat tersebut bagi kita semuanya. Amin. Termasuk di dalam nikmat Allah Ta'ala yang sangat besarlah perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan mudah-mudahan berkelanjutan sampai 4 hari ke depan. Dalam kajian kitab Qaidul Musla karya Al-Imam Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan semoga Allah Ta'ala SWT, semoga Allah memudahkan bagi kita untuk kemudian memahami pelajaran dan menjadikan bagi kita kebenaran yang kita dengar menjadi keyakinan bagi kita, dan juga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan secara lahir maupun batin. Amin. Ikhwah fiddin ansallahu ayakum. Materi yang akan kita kaji dalam 4 hari ke depan insyaallah, kitab Al-Qaidul Musla fi Sifatil Asmaul Husna li Fadilati Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini kitab yang sangat agung dan tidak secara waktu yang ada dari 4 hari ini, dari pengalaman yang sudah, tidak akan bisa kita baca satu per satu kecuali dibaca, diterjemahkan tanpa dijelaskan. Itu pun juga belum tentu selesai. Maka metode yang saya akan sampaikan, saya hanya akan ambil kaidahnya saja. Saya baca kaidahnya, kemudian saya jelaskan. Diharapkan apabila saya sudah sampaikan kaidahnya, lalu saya langsung jelaskan dari kaidah tersebut, maka nanti antum bagi yang sudah bisa baca dan paham artinya, maka insya Allah bisa memahami dari apa yang antum baca setelah mendapatkan penjelasan. Dan bagi yang dijamin ya secara umum, kecuali orang yang super istimewa, praktis gak akan paham Qaidul Musla kalau dia tidak berguru. mau baik dia membaca terjemahannya maupun dia membaca kitab aslinya lalu dia paham bahasa Arabnya. Kalau tidak berguru, ya artinya belum pernah berguru tentang kaidah-kaidah asma dan sifat atau buku-buku yang terkait dengan asma wa sifat. Wong kadang sudah berguru pun juga belum tentu paham, ya karena secara umum bahwa kitab-kitab kaidah itu berat. Namun ketika antum adalah umumnya mahasiswa yang terbiasa berbicara ilmiah dan semua kaidah adalah bersifat ilmiah, permainan logika, kemampuan berpikir. Jadi logis atau tidak logis. Maka itu membantu antum untuk kemudian memahami ketika kemudian diajak berpikir. Dan kalau kemudian kitab seperti ini disampaikan di masyarakat umum yang tidak terbiasa dan terlatih untuk berpikir keras, maka hasilnya ya mungkin bingung dan berat. Walaupun sesungguhnya kalau pelajaran asma wa sifatnya sendiri adalah sesuatu yang paling mudah di dalam Al-Quran. Ya. Di aslinya, isi Al-Quran yang paling mudah dipahami adalah berita tentang asma dan sifat Allah. Lalu mengapa kaidahnya menjadi sangat berat, sangat sulit bagi sebagian orang atau bagi banyak orang ketika telah ternoda dengan bid'ah? Jadi bid'ahlah yang membuat pelajaran agama ini menjadi sulit. Dan al-bid'ah khususnya dalam asma sifat, mereka mengklaim bahwa apa yang mereka pahami adalah berdasarkan logika, berdasarkan akal mereka. Sehingga untuk membantahnya harus memiliki akal yang lebih hebat dari mereka. Dan semua kaidah-kaidah yang ada itu sangat masuk akal dan sangat diterima secara akal. Selama akalnya sehat. Berbeda kalau kemudian cara berpikirnya sudah rusak. Nanti kita akan dapatkan sesungguhnya sangat logis dan memang mesti begitu. Kemudian ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita memulai satu persatu dari kaidah yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimakumullah untuk memotivasi kita agar bersungguh-sungguh di dalam belajar materi ini, saya sampaikan sedikit tentang ahmiyah atau urgensi, nilai penting dari belajar asma wa sifat. Ya, poin-poin ini saya ambil dari buku Mu'taqad Ahli Sunnah wal Jamaah Fitoidil Asma' wa Sifat karya Profesor Dr. Muhammad bin Khalifah At-Tamimi. Dan alhamdulillah Allah beri kesempatan kepada saya untuk berguru kepada beliau selama setengah bulan di Indonesia di Ma'had Al-Irsyad Salatiga tahun 96. Dan buku yang saya pegang adalah hadiah langsung dari beliau. Ketika itu beliau mengajar kepada kami Ar-Risalah Tatmuriyah. Yang pertama dari Ahmiyah Tauhidil Asma wa Sifat. Beliau sampaikan hadza tauhid syatru babil iman billah. Bahwa tauhid asma wa sifat ini adalah separuh dari bab beriman kepada Allah. Apa yang dimaksudkan dengan perkataan beliau separuh dari bab iman kepada Allah? Ketahuilah bahwa beriman kepada Allah Ta'ala dalam pembagian yang paling ringkas itu terbagi menjadi dua. Yang dikenal dengan tauhid al-ilmi al-khobari, yang pertama, dan yang kedua adalah tauhid uluhiyah atau tauhidul ibadah. Yang tauhid al-ilmi al-khabari ini berisi tentang pemberitaan dan keyakinan tentang Allah SWT ditinjau dari nama-nama dan sifat-sifatnya serta rububiyahnya. Jadi segala sesuatu apa yang mesti kita imani, tentang kita tetapkan, kita yakini tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nama dan sifat-sifatnya serta perbuatan-perbuatannya. Yang sebagian ulama, tauhid al-ilmi al-khabar ini dibagi menjadi dua, yaitu menjadi tauhidur rububiyah dan tauhidul asma wasifat. Sesungguhnya itu satu bagian, yaitu tentang pemberitaan tentang Allah SWT, tentang apa yang wajib ditetapkan tentang Allah SWT dari nama, sifat, dan perbuatan-perbuatan Allah. Adapun yang kedua adalah tauhidul ibadah, jelas itu yang terkait dengan bagaimana hamba mesti berbuat untuk Allah SWT. Tauhidullah biasalil ibad, itu menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya sesembahan. Nah, maka tauhidul asma wa sifat berarti pada bagian yang pertamanya, separuh yang pertama, kemudian separuh yang keduanya adalah tauhidul uluhiyah. Dan tidak akan sah iman seseorang kepada Allah Taala tanpa keduanya. Sehingga dikatakan bahwa tauhid ini syatru babil iman billah, separuh dari bab al-iman kepada Allah Taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tauhidul asma wa sifat asraful ulum wa ahamuha alal itlaq. Bahwa tauhid asma dan sifat adalah ilmu yang paling mulia dan paling penting. Mengapa? Bahwa tauhidul asma sifat atau ilmu tentang asma dan sifat adalah asraful ulum wa ahamuha. Di sana ada kaidah syarful ilmi bi syarfil ma'lum. Kemuliaan sebuah ilmu itu tergantung kemuliaan objek yang diilmui. Dan tidak diragukan lagi, tidak ada objek yang diilmui yang lebih mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ilmu tentang asma dan sifat objek yang diilmuinya ada Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah ilmu asma sifat itu ilmu yang paling mulia secara mutlak. Maka ikhfafidin rahimani warahmatullah. Ketika kita mengingat tentang dalil-dalil keutamaan menuntut ilmu, maka hadirkan dalam diri kita ketika kita belajar tentang asma wa sifat, bahwa itu merupakan ilmu yang paling mulia secara mutlak. Jadi kalau belajar ilmu agama secara umum saja sudah merupakan keutamaan yang sangat besar, apalagi yang dipelajari adalah tentang asma dan sifat Allah SWT. Jadi kalau secara umum misalnya Nabi bersabda man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallahu lahu bihi tariqal jannah, barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya dengan sebab itu jalan menuju surga, itu ilmu secara umum dalam arti ilmu agama yang mana saja. Maka lebih-lebih kalau yang sedang dipelajarinya adalah tentang asma dan sifat Allah SWT. Maka antum bisa cek di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dominasi isinya itu adalah tentang berita-berita tentang Allah SWT. Ya, ketika itu yang paling mulia dan yang paling pentingnya, berarti yang paling mulia bagi seorang hamba untuk mendapatkannya dan juga paling penting bagi seorang hamba untuk memilikinya. Dan sesuatu yang paling dibutuhkan, paling penting, paling mulia, maka Allah SWT siapkan dalam jumlah yang amat sangat banyak. Kita akan dapatkan pengulangan yang berulang-ulang tentang Allah SWT dalam Al-Quran. Ya, Itu karena itu yang paling kita butuhkan. Sedikit sekali mungkin, atau hampir tidak pernah kita dapatkan lembaran demi lembaran dalam halaman-halaman Al-Quran, Mushaf Al-Quran, kosong dari berita tentang Allah SWT. Bahkan di sana ada surat yang khusus cerita tentang Allah. Tidak ada cerita tentang yang lainnya sama sekali. Surat apa itu? Surat Al-Ikhlas. Makanya namanya surat Al-Ikhlas. Karena dikhususkan, diikhlaskan. Hanya cerita tentang Allah. Gak ada cerita yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bahwa tauhidul asma sifat huwa aslu al-ulum ad-diniyah. Tauhid asma sifat merupakan pokok dari ilmu din. Imam Ibn Qayyim menyampaikan, fal ilmu bihi aslu kulli ilmin wa man sya'u. Faman arafa Allah arafa ma siwa wa man jahila rabbahu fa huwa lima siwahu ajhal. Bahwa ilmu tentang Allah adalah dasar semua ilmu dan pijakannya. Maka barang siapa yang mengenal Allah, dia akan mengenal yang selainnya. Namun barang siapa yang jahil, yang tidak kenal Allah, maka terhadap yang selain Allah dia lebih tidak akan paham lagi. Lalu beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hasyr ayat 19. Wala takunu kalladzina nasallaha fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan kalian lupa terhadap diri kalian. Maka Imam Qayyim menjelaskan berdasarkan ayat di atas, terkandung makna bahwa barang siapa yang melupakan terhadap Allah SWT, maka Allah akan membuat dirinya lupa terhadap dat-Nya, terhadap dirinya, tidak akan kenal tentang hakikat dirinya dan maslahah bagi dirinya. Bahkan dia tidak akan tahu, tidak akan paham apa yang akan membuat kebaikan dan keberuntungan baik dalam kehidupannya di dunia maupun kehidupannya di akhirat. Ayat di atas mirip maknanya dengan firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba hawa wa kana amru furta. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dan dia mengikuti hawa nafsunya, maka segala urusannya akan melampaui batas. Nah, ikhfafin rahimani wa rahmatullah, dari keterangan di atas, maka beliau tegaskan maksud dari bahwa mengilmui tentang Allah adalah aslu kulli ilmin. Apa maksudnya? Wa huwa aslu ilmil abdi bi sa'adati wa kamali wa masalihi dunya wa akhirati. Maksudnya bahwa mengilmui tentang Allah itu menjadi dasar pengilmuan seorang hamba terhadap kebahagiaannya, kesempurnaannya, dan maslahahnya, baik untuk dunianya maupun akhiratnya. wal jahlu bi mustalzimul jahli bi nafsi wa masalihiha wa kamaliha wa matasku bi wa tuflihu bihi. Sementara jahil tentang Allah SWT akan berkonsekuensi dia pun tidak paham terhadap dirinya, maslahah bagi dirinya, kesempurnaan bagi dirinya, dan keberuntungan bagi dirinya. Fal ilmu bihi sa'adatul abdi wal jahli bihi wal jahlu bihi aslu saqawatihi. Maka pengilmuan tentang Allah menjadi pokok kebahagiaan seorang hamba. Sementara jahil tentang Allah, tidak paham tentang Allah merupakan pokok kesengsaraannya. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat dalam urutan saya, bukan urutan buku, karena saya meringkas dari 9 yang belum sampaikan, saya hanya sampaikan 5 saja insyaallah. Yang keempat, al-ilmu bi asma'illahi wa sifatihi huwa hayatul qulub. Bahwa mengilmui tentang asma Allah dan sifatnya adalah merupakan kehidupan hati. Artinya hati tidak akan hidup tanpa pengenalan tentang Allah SWT. Beliau menukil kalam dari Syaikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Fala hayata lil qulubi wala na'ima wala surura wala amana wala tuma'ninata ila bi an ta'rifa rabbaha wa ma'budaha wa fatiraha. Tidak akan pernah ada kehidupan hati, kenikmatan, kebahagiaan, ketentraman, kedamaian, kecuali jika hati itu mengenal Rabb-nya, mengenal sesembahannya, dan mengenal yang telah menciptakannya. Wa yakunu ahabu ilaihi mimma siwah. Dan ketika, kecuali apabila hati itu menjadikan Rabb-nya adalah yang paling dicintainya dari selainnya. Wal insanu bidunil imani billahi la yumkinuhu ayyanala ma'rifatan wala hidayatan wa biduni ihtida'ihi ila rabbi la yakunu illa saqiyan mu'adzaban kama halul kafirin. Dan manusia tanpa beriman kepada Allah tidak akan memungkinkannya untuk dia meraih ma'rifah dan juga hidayah, dan tanpa mendapatkan petunjuk kepada Rabb-nya tidaklah yang dia akan terjadi kecuali kesengsaraan dan siksaan sebagaimana itu kondisi orang-orang kafir. Kemudian yang terakhir, yang kelima, daruratu tajanubil batil wa mukhalafati tariqil haq fi hadzal bab. Apa maksudnya? Jadi kebutuhan yang sangat mendasar untuk bisa selamat dari jalan kebatilan. Khususnya dalam bab ini, yaitu bab tentang asma dan sifat. Jadi harga mati ya. Jadi merupakan harga mati untuk bisa selamat dari kesesatan, dalam hal ini adalah kepemilikan seseorang tentang ilmu asma dan sifat. Ikhwafin rahimani warahmatullah. Sejak munculnya bid'ah dalam asma wa sifat, maka pertikaian antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Ahlul Bid'ah, termasuk yang paling banyak dan paling kerasnya, adalah kaitan dengan asma dan sifat. Bahkan praktis untuk hari ini, tidak ada satupun aliran sesat kecuali mereka bermasalah dalam asma dan sifat. Ya, praktis hari ini itu satu-satunya aliran dalam Islam yang selamat dalam asma wa sifat, maka mereka lah yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi hampir-hampir tidak ada aliran selamat dalam asma dan sifatnya kok kemudian dia apa? Bukan Ahlus Sunnah gitu. Jadi bukan saja sebagai barometer tentang benarnya Islam seseorang dalam kaitannya asma dan sifat Allah, tetapi hampir-hampir bisa menjadi barometer apakah dia benar Islamnya atau tidak. Dia Ahlus Sunnah atau bukan, dilihat dari bagaimana paham asma dan sifatnya. Maka ikhwan rahimani warahmatullah, dengan demikian berarti nanti setelah antum memahami dengan baik dan benar tentang bagaimana sesungguhnya kaidah yang benar tentang berbicara asma dan sifat Allah, maka cukup menjadi barometer untuk cek seseorang itu sunni atau bukannya, maka tes tentang bagaimana pandangannya tentang asma dan sifat. Ya, khususnya kalau antum mau berguru misalnya, cek dulu bagaimana pandangannya tentang asma sifat. Apakah menyimpang atau enggak peduli? Ada yang mungkin dia sendiri enggak jelas apakah menyimpang atau tidaknya, tapi enggak peduli. Itu bukan hal yang penting. Jadi bisa dicek dari bagaimana pandangannya terhadap asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan kelima poin di atas menjadi modal untuk kita termotivasi minimal menyelesaikan pelajaran kita selama 4 hari ke depan, dan lebih dari itu tentunya antum bersungguh-sungguh mempelajarinya lebih dalam, lebih-lebih terkait bahwa sedikit yang mau mendalami asma wa sifat. Padahal demikian nilai pentingnya. Saya percaya dan husnudzon kepada antum bahwa apapun jurusan yang antum pilih di dalam kuliah antum, antum punya idealisme, yaitu untuk memberikan manfaat bagi umat manusia. Ya, bukan untuk kepentingan sendiri, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi, tapi karena punya idealisme. Itu umumnya anak muda, untuk berjasa bagi orang banyak. Dan maka tidak ada yang lebih baik manfaatnya bagi orang lain melebihi dia mengenal Rabb-nya. Maka kalau antum berjasa bagi orang lain dalam untuk kepentingan mereka, dunia mereka, mungkin yang teknik, yang kedokteran, yang apa saja, memberikan kemanfaatan bagi kehidupan jasad mereka, kehidupan dunia mereka, maka jangan sia-siakan kemampuan yang Allah berikan kepada antum untuk antum juga bisa memberikan kemanfaatan bagi mereka untuk akhirat mereka. Karena ya, kemanfaatan sejati bagi manusia lah kalau kemudian dia bermanfaat, mendapatkan manfaatnya nanti di akhirat. Dia mendapatkan nasib baik di akhirat. Dan barang siapa yang dia memberikan kemanfaatan kepada orang lain, mendapatkan ajar di sisi Allah Ta'ala, meskipun kemanfaatan itulah kemanfaatan duniawi, maka apalagi yang manfaatnya manfaat ukhrawi. Maka itu mesti harus antum ingat. Jadi idealisme yang antum miliki, maka barengi juga dengan logika berpikir yang sehat. Ketika antum ditanya, mengapa antum ingin jadi ini? Ya, ini banyak manfaatnya bagi manusia. Maka di sana ada yang lebih bermanfaat bagi manusia. Kalau tujuannya untuk kemanfaatan, maka kejar juga yang memberikan manfaat yang lebih banyak bagi manusia. Ya, membabi intermeso saja. Ada seseorang minta didoakan atau ya agar bisa nikah sama seorang alim. Tanya, mengapa kamu pengen nikah sama si fulan, alim fulan? Karena dia orang alim. Kalau begitu saya doakan kamu nikah sama si fulan. Enggak mau. Loh, dia lebih alim daripada dia. Ternyata apa? Si alim tadi ganteng gitu. Yang alim satunya tadi enggak. Berarti bukan karena alimnya, karena apanya? Karena gantengnya gitu. Ya secara logika kalau antum, kalau anti minta untuk bisa nikah sama si fulan karena alim, maka tentunya lebih senang lagi kalau apa? Dapat yang lebih alim kan begitu. Tapi dia enggak jangan doakan sama beliau. Loh, kenapa? Ya apa? Ya dia ketahuan, oh berarti bukan karena alimnya, karena gantengnya. Ya. Ya, silakan kembalikan ke antum. Idealisme antum itu betul-betul atau fihi ya gitu. Ya, sekarang kita mulai pelajaran kita dan saya mungkin akan banyak menggunakan apa papan tulis, tapi sebelumnya mohon maaf bahwa tulisan Arab saya jelek, apalagi tulisan Latinnya. Sehingga kepentingannya bukan untuk dibaca. Lebih pentingnya untuk antum memperhatikan saya coret-coret itu. Jadi konsentrasi karena melihat nulis. Apalagi bacanya sambil mentang-mentang ini kan lebih konsentrasi. Kalau tulisannya bagus mungkin lihat bisa sambil ngantuk bacanya. Tapi kalau baca tulisan saya enggak bisa sambil ngantuk. Ya, kita mulai kaidah yang pertama. Antum saya lihat pegang kitab aslinya. Walaupun sebenarnya kalau kemudian apa dari saya secara apa pertimbangan urutan itu lebih memilih untuk dari belakang gitu. Khususnya dari Qaid fi adillatil asma wa sifat. Ya, enggak apa-apa ya. Kita mulai dari dalilnya dulu. Karena ini lebih umum, nanti kita baru masuk pada pembahasan asma, dalil kaidah asma dan kaidah sifat. Ya, halaman 34. Ini kaidah umumnya lah ini. Adapun pasal yang pertama dan pasal yang kedua itu lebih kepada kaidah-kaidah khususnya. Kita kepada yang paling umumnya dulu. Qawaid fi adillatil asma wa sifat. Ya. Sudah ketemu? Ya. Beberapa kaidah terkait dengan dalil-dalil asma dan sifat. Di prinsip-prinsip terkait dengan dalil-dalil al-asma was-sifat. Ya, barangkali tidak semuanya familiar dengan istilah sifat. Jadi kalau nama mungkin sudah paham apa itu nama. Dan sifat maka untuk memudahkan bagi kita semuanya bahwa jangan dipahami sifat itu adalah sifat dalam bahasa Indonesia ya. Ya. Maka antum sering mendengar sifat sholat Nabi gitu. Sifat sholat Nabi, apa berarti itunya? Isinya kira-kira apa kalau sifat sholat Nabi? Ya, tata cara ya, apa kriteria gitu. Kriteria sholat Nabi, ciri-ciri sholat Nabi. Demikian juga apa? Sifat saum Nabi, sifat wudu Nabi. Berarti kan ciri-cirinya. Nah demikian juga sifat-sifat Allah. Jadi yang menjadi ciri-ciri bagi Allah SWT. Apa saja yang dimiliki oleh Allah SWT. Apa saja yang melekat pada Allah SWT. Maka terkadang babul asma sifat disatukan namanya dengan babu sifat. Ya cukup tentang sifat-sifat Allah, mencakup dalamnya nama. Karena nama itu sendiri juga menjadi ciri bagi Allah SWT. Nama-nama Allah itu juga menjadi ciri bagi Allah SWT. Jadi babul asma sifat berarti segala sesuatu yang terkait dengan Allah SWT. Itu yang kita akan bicarakan supaya nanti tidak bingung ketika mendengar kok ada sifat kaki, sifat misalnya tangan, sifat marah, sifat dan sebagainya. Jadi jangan dipahami, walaupun diterjemahkan dalam bahasanya tetap sifat, tetapi maknanya lebih luas dari sifat dalam bahasa Indonesia. Kalau sifat dalam bahasa Indonesia, apa? Ya lebih kepada ciri-ciri yang spesifik, yang apa? Bahwa ciri-ciri fisik tidak disebut sebagai sifat. Tapi dalam bahasa Arab itu mencakup semuanya, baik yang apa, yang terindra maupun yang tidak terindra. Apa yang dimilikinya, apa yang menjadi ciri-cirinya, maka itu namanya sifat. Al-qaidatul ula, al-adillah allati tusbatu biha asma'ullah ta'ala wa sifatu ya kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Falatus batu asma'ullah wa sifatuhu bighairihima. Kaidah pertama, dalil-dalil untuk menetapkan asma Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya adalah kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulnya, hadis. Maka nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak ditetapkan dengan selain keduanya, berdasar selain keduanya. Ya, ini kaidah pertama terkait dengan dalil asma sifat, bahwa untuk menetapkan Allah itu begini Allah atau Allah tidak begini itu harus memiliki dasar baik dari kitab Allah maupun atau dari kitab Allah atau sunnah Rasulnya, salah satu dari keduanya. Dan tidak boleh berdasarkan selain keduanya, artinya keluar dari keduanya. Maka berdasarkan atau sebelumnya, nah kaidah di atas ini yang disebut dengan kaidah atau dikenal dengan bahwa isbatul asma wa sifat tauqifiyah. Dengan kata singkat, bahwa isbatul asma wa sifat la tauqifiyah, penetapan asma dan sifat itu tauqifiyah. Tauqifiyah itu maksudnya harus ada dalil wahyunya. Dalil wahyu ada dua, Alkitab dan As-Sunnah. Ya, berdasarkan kaidah di atas, berarti ada tiga prinsip ya. Jadi ketika tadi kaidahnya berbunyi gimana? Bahwa penetapan asma dan sifat itu tauqifiyah. Dalilnya hanya Alkitab dan As-Sunnah, atau dalilnya hanya wahyu. Berarti berdasarkan kaidah di atas, ada tiga prinsip. Jadi turunan dari kaidah di atas. Yang pertama, kalau ada dalil penetapannya, maka kita tetapkan. Jadi kalau Alkitab atau As-Sunnah menetapkan sesuatu untuk Allah dengan sebuah sifat tertentu atau nama tertentu, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya. Ya. Wujubu isbatu ma sabata fil kitab wa sunnah minal asma wa sifat. Diwajib menetapkan apa yang telah ditetapkan Alkitab dan Sunnah berupa nama dan sifat. Jadi kalau ada Al-Quran atau Sunnah mengatakan Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah demikian, Allah demikian, Allah demikian, maka kita wajib menetapkannya. Yang kedua, apa? Yang kedua adalah wajib menafikan ya, berarti yang kedua wajib menafikan apa yang dinafikan oleh Alkitab dan Sunnah berupa nama atau sifat. Jadi kalau Al-Quran atau As-Sunnah mengatakan Allah tidak demikian, Allah tidak demikian, Allah tidak demikian, maka kita pun mengatakan Allah tidak demikian. Itu maksudnya. Turunan yang ketiga dari kaidah di atas berarti atawakuf fi malam yarid fi dalil min kitab atau sunnah. Diam, tidak, artinya diam tidak menetapkan maupun tidak menafikan hal-hal yang tidak ada penetapannya baik di Alkitab maupun sunnah. Jadi kita diam tidak menetapkan atau menafikan nama atau sifat untuk Allah yang tidak ada penetapannya atau penafiannya di dalam Alkitab maupun As-Sunnah, yang tidak ada dalilnya. Ya, jadi tiga poin itu, itulah makna dari perkataan Syekh Muhammad bin Sulaimin, wala hadza fama warada isbatu lillahi ta'ala min dzalika fil kitab wa sunnah wajib isbatuhu. Wama warada nafyu fima wajaba nafyu ma isbati kamal diddihi. Wama lam yarid isbatu wala nafyu fima fihi ma wajaba at-tawakuf fi lafdihi. Wal isbatu wala fi wala yunfa li adami wurudil al-isbat wa nafi fihi. Ya, itu tiga poin tadi. Berdasarkan kaidah di atas, maka yang ada penetapannya bagi Allah Ta'ala dari asma maupun sifat dalam kitab dan sunnah wajib ditetapkan. Dan yang terdapat penafiannya, yang dinafikan oleh kitab maupun sunnah wajib dinafikan dengan tetap menetapkan kesempurnaan lawannya. Sementara yang tidak ada penetapannya maupun penafiannya, baik dalam Alkitab maupun sunnah, maka wajib tawakuf terkait dengan lafadznya. Maka tidak ditetapkan dan juga tidak dinafikan karena tidak ada dalil penetapannya maupun penafiannya. Ya, berdasarkan kaidah di atas, mudah enggak untuk mengenal Allah? Mudah enggak? Mudah sekali. Cukup apa? Baca dalil. Dikata oleh dalil Allah begini. Kita katakan Allah begini dan begini. Dalil mengatakan Allah tidak demikian. Kita katakan Allah tidak demikian. Sudah. Enggak usah repot-repot cari Allah itu gimana. Allah seperti apa. Di luar dari Alkitab dan Sunnah. Kalau memang itu penting, dibutuhkan, diketahui oleh kita, pasti Allah akan beri tahu itu. Kalau memang informasi tentang Allah itu penting diketahui oleh hamba, pasti Allah sudah beri tahu, baik Allah begini maupun Allah tidak begini. Ya, semua yang dibutuhkan oleh kita semua tentang siapa Rob kita itu sudah diinformasikan oleh Allah. Walaupun tidak berarti bahwa Allah sudah menginformasikan semuanya tentangnya. Beda enggak kalimatnya? Saya ulangi. Semua yang dibutuhkan oleh hamba terkait dengan Allah SWT itu sudah diinformasikan semuanya. Asal itu dibutuhkan oleh hamba untuk diketahui tentang Allah, maka sudah diinformasikan, disampaikan. Baik Allah begini maupun Allah tidak begini. Tetapi tidak berarti bahwa semua tentang Allah sudah diinformasikan. Paham gak ini kalimat ini? Ya. Berarti informasi tentang Allah yang sampai kepada kita sedikit atau banyak? Dikaitkan dengan Allah itu sendiri. Terlalu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Walayuhitu nabi ilman. Tidak mungkin hamba itu bisa mengenal Allah secara utuh sepenuhnya. Tetapi apa yang diinformasikan Allah itulah yang paling penting, yang sudah cukup, yang sudah mencukupi. Artinya kalau seorang hamba betul-betul menggali informasi tentang Allah dari Alkitab maupun As-Sunnah, itu sudah cukup untuk menjadikan hidupnya bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, informasi tentang Allah yang belum sampai di kehidupan dunia, kapan akan dapatkannya? Nanti di akhirat. Walaupun juga tidak semuanya, sebagian tambahannya nanti akhirat akan tahu tambahan informasi tentang Allah setelah bertemu dengan Allah SWT. Sekarang mencukupkan diri dengan apa yang diinformasikan oleh Allah maupun Rasulnya yang ada dalam Alkitab maupun As-Sunnah, baik yang diterapkan maupun yang dinafikan. Adapun yang tidak ada informasi penafian atau penetapan atau penafiannya, maka kita diam. Penerapan kaidah misalnya, ada informasi Ar-Rahmanu al-Arsis tawa, Allah istiwa di atas ars. Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir. Kemudian Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaimin Azizul Jabbarul Mutakabbir. Itu semuanya informasi yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, yaitu yang ditetapkan. Maka kita tetapkan. Kita tetapkan itu semua. Mudah. Tinggal kita tetapkan apa yang ditetapkan. Sekarang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, itu Allah tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada satu pun yang sepadan dengannya. Itu informasi yang mana? Yang kedua. Maka kita bilang apa? Allah tidak beranak, Allah tidak diperanakan, Allah tidak ada satu pun yang sepadan dengannya. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Kita katakan lo tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Apalagi wa ma masana min lugub, dan tidak menimpa kepada kami capek. Kita katakan lo tidak capek. Apalagi wa ma kana rabbuka nasiya, Tuhanmu sekali-kali tidak lupa. Kita katakan lo tidak lupa. Wala ya'udhu hifdhuhuma, tidak berat mengurus keduanya. Allah tidak berat mengurus keduanya, langit maupun bumi. Itu informasi tentang apa? Tentang ya sesuatu yang nafikan, kita nafikan. Dan nanti ada kaidah tentang bicara hal-hal yang nafikan. Tidak titik sampai di situ. Ketika kita berbicara tentang sesuatu yang dinafikan, ada kewajiban tambahan. Dari sekedar menafikan, ada kewajiban tambahan. Tapi nanti ketika kita sampai pada babnya insya Allah. Nah, sekarang kalau orang berbicara tentang Allah Taala, yang kebetulan tidak ada penetapannya dan juga tidak ada penafiannya. Ya, kalau kita mendengar firman Allah, laisa kamitsli syai'un wa huwas sami'ul basir, Allah maha mendengar dan maha melihat. Allah punya pendengaran, punya penglihatan. Tajri bi ayunina, kapal itu berjalan dalam pengawasan mata kami. Allah punya mata, punya mata. Kalau telinga punya enggak? Hah? Telinga punya enggak? Hah? Pendengaran punya? Pendengaran punya? Punya. Telinga punya? Ya. Allah penglihatan punya? Mata punya? Mata punya? Mengapa kamu bilang Allah punya pendengaran? Eh? Mengapa antum bilang Allah punya pendengaran? Eh? Mengapa antum bilang Allah punya penglihatan? Eh? Apa jawabannya? Karena ada dalil penetapannya. Mengapa antum bilang Allah punya mata? Eh? Ada dalil penetapannya yang saya bacakan. Sekarang bagaimana antum bilang Allah bertelinga? Maka tidak ada penetapannya dan tidak ada penafiannya. Maka wallahu a'lam. Mudah toh? Iya. Seandainya enggak ada dalil mata, enggak mesti melihat dengan mata, ya kan? Iya enggak? Apa mesti melihat dengan mata? Mesti? Tidak mesti. Jangkrik mendengar dengan apanya? Eh? Jangkrik punya telinga? Mana yang di biologi belajar? Antum yang dari jurusan apa? A2 mana? Atau jurusan IPA mana? Jangkrik punya telinga enggak? Hah? Tapi bisa mendengar enggak? Bisa mendengar? Hah? Kalau ada suara jangkrik emang enggak? Buktinya kalau antum gini. Tadinya dia bunyi begitu. Diam dia. Berarti apa? Karena suara langkah antum apa? Terdengar. Cari telinganya sampai apa? Enggak akan ketemu ya. Karena dia mendengarnya bukan dengan telinga. Ya. Termasuk juga kata-kata yang baru yang dilontarkan oleh al-bid'ah. Allah berada dalam sebuah arah enggak? Allah ada di arah tertentu enggak? Eh? Ya. Perhatikan. Yang ketiga ini, kalau ada mustalahat yang baru, istilah yang baru, yang tidak ada dalam kategori yang pertama dan juga yang kedua, maka kita rinci maknanya. Kita butuhkan maksudnya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Kalau maksudnya sesuai dengan yang pertama, bahwa itu ditetapkan, maka kita katakan ya, memang Allah begitu. Kalau kemudian maksudnya sesuai dengan yang kedua, yaitu yang dinafikan, maka kita katakan Allah tidak begitu. Jadi dikembalikan kepada maknanya. Sekarang contohnya, Allah ada di arah atau tidak? Saya tanya dulu, apa yang dimaksud dengan arah? Yang kita kenal arah apa? Atas, bawah, kemudian samping, kanan, kiri, depan, belakang, ya. Tuh, di arah depan, arah belakang, arah kanan, arah. Nah, apa yang ini yang kamu maksud dengan di arah? Allah tuh di arah. Ya maksudnya arah atas. Arah atas itu ada bendanya enggak? Enggak, pokoknya dia di atas itu. Yang kita bisa menghadap ke atas. Di arah atas. Tapi arah itu sendiri bukan sesuatu benda yang apa? Yang ada bentuknya. Ya maksudnya setelah semua makhluknya, nah Allah itu ada di sana loh. Itu yang saya maksudnya di arah atas itu ya tadi. Setelah selesai dari seluruh makhluk yang paling atas, nah di sana itu arah Allah ada di sana. Maka kita katakan kalau begitu betul. Ya. Allah ada di arah atas, kalau arah maksudnya itu. Karena Allah istiwa di atas ars, dan ars itu adalah makhluk Allah teratas. Ya arah. Jadi arah ada timur, barat, ada depan, belakang. Di mana ada ujungnya? Nah, ada makhluk arah. Nah, Allah di sini. Ini arahnya masih ada di sini juga ini. Jadi kalau begitu terliputi oleh arah Allah. Iya. Maka kalau kita Allah tidak di dalam arah. Kalau itu maksudnya. Kalau arah atas ada arah, atas ada makhluk, arah atas ada mentok ya kan? Nah, Allah ada di arah itu berarti Allah ada, nah, ada di bawah pentokan arah itu. Maka kita katakan tidak, Allah tidak di dalam arah kalau itu maksudnya. Ya. Jadi ini kaidah yang pertama. Ya, berbicara tentang Allah SWT itu harus berdasarkan dalil dari kitab atau sunnah. Kalau ada penetapan dalam kitab atau sunnah kita tetapkan. Ada penafian dalam kitab atau sunnah kita nafikan. Tidak tetapkan atau dinafikan kita diam. Kalau ada orang berbicara Allah demikian, sementara penafiannya enggak ada, penetapannya tidak ada, kita tanyakan maksudnya. Kalau maksudnya sesuai dengan yang Allah tetapkan, kita katakan ya Allah begitu. Kalau maksudnya dengan sesuai dengan Allah nafikan, kita katakan Allah tidak begitu. Tetapi kita tidak menggunakan lafadznya. Karena Allah sendiri dan Rasul-Nya tidak menggunakan lafadz itu untuk berbicara tentang Allah SWT. Ya, maka kalimat beliau selanjutnya saya baca, wa amma ma'nahu fa yufassal fihi fa in urida bihaqqun yaliqu billahi ta'ala fa huwa maqbulun wa in urida bi ma'nan la yaliqu billahi fa wajaba radduhu. Ada tentang maknanya, di lafaz yang tidak ditetapkan dan tidak nafikan, maka untuk maknanya maksudnya ditafsil, dirinci. Kalau diinginkan dengan makna itulah sesuai dengan keagungan Allah, maka diterima maknanya. Tetapi kalau bertentangan, artinya tidak sesuai dengan kepantasan bagi Allah Ta'ala, maka wajib ditolak. Allah tidak begitu. Itu terkait dengan lafad-lafad yang tidak ada dalil penetapannya maupun dalil penafiannya. Ya. Adapun dalil kaidah di atas beliau sampaikan ya. Dimulai halaman 35 paling bawah itu dalilnya sampai halaman 37. Baik dalil secara syar'i maupun dalil secara akal. Ya, dalil secara syar'i insyaallah bisa antum pahami dan membaca ayatnya. Ada dalil secara akal, saya tegaskan sedikit di sini. Alasan mu'alif secara akal mengapa mesti begitu. Kalau berbicara tentang Allah Ta'ala harus ada dalilnya dari kitab maupun sunnah. Karena inna tafsilal qaul fima yajibu aw yamtani'u aw yajusu fi haqqillah ta'ala min umuril ghaib allati la yumkin idrakuha bil aqli fa wajaba ruju fi ila ma jaa fil kitab wa sunnah. Karena perincian berbicara tentang apa yang wajib dan yang tidak boleh dan yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala itu semuanya perkara-perkara yang gaib yang tidak mungkin bisa dijangkau secara akal. Maka ketika itu hal yang tidak bisa dijangkau secara akal, wajib untuk kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Di perinciannya enggak mungkin. Mengapa beliau katakan inna tafsil? Perincian. Sebab kalau secara global mungkin. Kalau mengetahui tentang Allah secara global mungkin dijangkau secara akal. Tetapi kalau secara rinci tidak mungkin. Maka kerusakan sebagian kaum muslimin ketika berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka tidak mencukupkan diri dengan Alkitab dan Sunnah, tetapi mereka menggunakan akal mereka baik untuk menerima maupun tidak menerima. Apa yang boleh maupun yang tidak boleh bagi Allah, mereka menggunakan akalnya. Maka jauh-jauh Allah Ta'ala telah menegaskan untuk tidak berbicara tentang Allah Ta'ala sesuatu yang tidak diketahuinya. Wa antaqulu Allahi ma la ta'lamun. Perkara-perkara yang diharamkan lah engkau berbicara tentang Allah Ta'ala sesuatu yang tidak ada ilmunya. Ya, ini kaidah yang pertama. Kita akan lanjutkan kaidah yang kedua. Sebelumnya kita jeda dulu 10 menit kurang lebih. Ya, untuk nanti kita lanjutkan dengan kaidah yang kedua. Dan silakan nanti yang masih ada permasalahan bisa ditanyakan setelah kajian. Sebelum kita lanjutkan yang kedua insyaallah. Ya, kita tutup terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.